الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pemimpin kita Nabi Besar Muhammad SAW. Dilimpahkan pula kepada ahli dan sahabat-sahabatnya. Dan semoga salawat dan salam itu pun dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian dari itu, meskipun sudah berlalu beberapa hari Idul Fitri, perkenankanlah saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, akhlak yang menjadi tema ceramah kita siang ini saya ambilkan dari surat Ali Imran ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159. Yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalakum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, berkat rahmat kasih sayang Allah yang engkau hayati wahai Muhammad, maka engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Sebab jika engkau bersikap keras, kasar, kesat hati, mereka pasti akan meninggalkan kamu. Engkau maafkanlah mereka dan mohonkanlah mereka ampunan dan ajaklah mereka bermusyawarah. Kemudian, jika engkau telah berazam, yaitu berniat dan berusaha, berikutnya ialah tawakkal 'ala Allah. Bersikap tawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertawakal. Hadirin hadirat yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini disebutkan memiliki 5 butiran mutiara akhlak. 5 butiran akhlak ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menghayati rahmat atau kasih sayang dari Allah yang memang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengutus Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hidup kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi. Sehingga Nabi juga menganjurkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hiduplah saling mengasihi, saling menyayangi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, karena Nabi Muhammad SAW dapat menghayati ajaran inti ajaran kasih sayang, maka Nabi memiliki lima sikap. Yang pertama, yaitu lintalahu, lemah lembut. Kata-kata lemah lembut bukan berarti beliau lemah. Justru sikap lemah lembut itu karena kepribadian beliau sangat kuat. Dan inilah yang barangkali menjadi bahan permenungan bagi kita. Di hari-hari kita masih dalam suasana silaturahim, yaitu hidup saling mengasihi. Walaupun tafadzan balidal qalbi lam fadlu min hawli. Sebab jika engkau bersikap kasar, keras, kesat hati, menang sendiri, kamu pasti akan ditinggalkan oleh umatmu. Karena apa? Semua orang tidak senang diperlakukan secara kasar, diperlakukan secara angkara murka. Semua orang pasti akan tersinggung. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mempunyai sikap lemah lembut yang sangat terkenal. Saudara sepupunya yang kebetulan juga sahabat pilihannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, pernah menyatakan begini. Karena Rasulullah SAW basyasyan basaman. Rasulullah SAW adalah orang yang wajahnya selalu ceria. Basaman, beliau mudah tersenyum, khususnya ketika bicara. Oleh karena itu orang yang ada di hadapan beliau boleh dikatakan selalu terpesona melihat wajah beliau yang enak dilihat, mendengar kata-kata beliau yang tidak kasar, halus, tetapi menyentuh pada persoalan. Besar Nabi mudah sekali tersenyum. Allah melanjutkan, kalau kamu bersikap kasar, sombong, sok benar sendiri, kamu pasti akan ditinggalkan oleh umatmu. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ini adalah contoh utama. Oleh Michael Hart, seorang peneliti kebangsaan Jerman, dikatakan, itulah kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah. Karena sangat menawan, tidak mencaci maki, tidak menyakiti hati. Jadi kalau sekarang ada sekelompok orang yang begitu kasar, kata-katanya menyakitkan hati dan melecehkan, pertanyaannya meniru siapakah mereka itu. Sekalipun alasannya membela Islam demi kepentingan Islam, Nabi memberi contoh orang yang tadinya marah ketemu beliau menjadi tidak marah. Semestinya begitulah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Kemudian yang kedua, fa'fu anhu. Nabi adalah orang yang senang memberi maaf karena kebesaran jiwa beliau. Beliau tidak senang kepada orang yang suka melampiaskan dendam. Sebab orang yang melampiaskan dendam pasti akan menimbulkan musuh yang juga nanti akan berbuat yang sama. Rasulullah SAW menyatakan, khairun nas man 'afa idza qadara. Orang yang paling baik adalah orang yang mau memberi maaf justru di saat berkuasa, memiliki kemampuan. Ini luar biasa. Apa yang dikatakan Nabi bukan hanya sekedar wacana, tapi beliau laksanakan betul Contohnya ialah ketika beliau mendapat perintah dari Allah menguasai kembali kota Mekah dari cengkeraman orang-orang kafir. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-8 Hijriah, Nabi dengan bala tentaranya 10.000 orang banyaknya langsung mengepung kota Mekah atas saran pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Maksudnya ialah memberi kesempatan kepada orang-orang, khususnya mereka yang sadar, agar bisa diajak kembali ke jalan yang benar. Betul, dikepungnya kota Mekah waktu malam, dan ketika orang-orang kafir mengetahui bahwa Muhammad datang dan mengepung kota Mekah, mereka ketakutan luar biasa. Karena tidak mungkin lagi saat itu melawan kekuatan beliau. Selebihnya Nabi Muhammad SAW sesudah mengimami sholat subuh, beliau memanggil sejumlah pemuda diberi tugas memberi pengumuman ke dalam kota Mekah. Isinya, man dakhalal masjid fahuwa amin. Barang siapa yang berlindung di dalam masjid, aman, dijamin keselamatannya. Wa man dakhala manzilahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa yang berlindung di rumahnya sendiri dan menutup mengunci pintunya, aman, dijamin keselamatannya. Yang aneh ialah pengumuman ketiga, bahwa di sana ada seorang yang bernama Abu Sufyan. Dia adalah dedengkotnya orang kafir yang paling jahat. Tetapi Nabi karena mengetahui kenapa Abu Sufyan bersikap begitu, maka pengumuman itu berbunyi, wa man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Barang siapa yang mau berlindung di rumahnya Abu Sufyan, aman, dijamin keselamatannya. Ketika pengumuman itu disebarkan, Abu Sufyan termasuk yang paling bingung. Kenapa kok nama saya disebut? Kenapa kok rumah saya dijadikan tempat persembunyian? Apakah ini taktik atau tipu daya? Tapi rasanya tidak, Muhammad tidak pernah bersikap semacam itu. Begitulah, bersamaan dengan matahari terbit, Nabi beserta pasukannya masuk ke dalam kota Mekah, langsung menuju ke masjid, di mana orang-orang kafir menggigil ketakutan. Tapi Nabi masuk ke dalam Mekah dengan wajah yang sangat ceria. Bahkan ketika sampai di depan orang-orang kafir, beliau berkata, Ayyuhannas, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Saudara-saudara sekalian, coba terka keputusan apa yang akan aku jatuhkan kepada kamu semua. Orang-orang kafir semakin menggigil ketakutan, sehingga tidak berani menjawab. Beliau sampai mengulang-ulang. Ketika ada seseorang mungkin bermaksud menjilat atau spekulasi, menjawab, khairat li'annaka akhun karim wa ibnu akhin karim. Keputusan yang engkau jatuhkan kepada kami pasti adalah keputusan yang paling baik. Karena apa? Kami mengenal betul bahwa engkau adalah putra terbaik di antara putra-putra kami. Dan engkau adalah putra dari keluarga. Keluarga yang paling baik di antara keluarga kami. Kelihatannya sangat menjilat, tapi Nabi seperti tidak memberi. Mendengar orang berkata begitu, beliau langsung menjawab, bala, benar yang dikatakannya. Keputusan yang terbaik yang aku jatuhkan kepada kamu, wa antumul khulafa, yaitu aku memberi kemerdekaan, kebebasan kepada kalian semuanya. Siapa yang akan pergi meninggalkan kota Mekah, silakan tinggalkan kota Mekah ini, dijamin keselamatannya. selebihnya jika ada yang ingin tetap di Makkah dan bergabung bersama kami, marhaban bikum, selamat datang. Saat itulah Nabi Muhammad SAW menyitir satu firman Allah di dalam Al-Quran, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada dendam di antara kita hari ini. Ayat ini pula lah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudara tirinya yang berbuat jahat kepada dirinya, yaitu ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pembesar di Mesir dan terbukalah kedok kejahatan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf yang sudah sangat terkenal bukannya menghukum saudara-saudara tirinya yang jahat, tetapi memaafkan. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada dendam di antara kita hari ini. Yaghfirullahu lakum, Allah semoga memberi ampunan kepada kalian semuanya. Luar biasa. Nabi Muhammad SAW memberi maaf kepada orang kafir. Justru dengan diberinya maaf orang-orang kafir, boleh dikatakan tidak ada yang pergi. Semuanya akhirnya menyalami Nabi mengucapkan dua kalimat syahadat. Kelak, orang-orang inilah yang akan membela agama Islam dan umat Islam, akan besar sekali jatahnya. Seandainya saja Nabi membalas dendam yang membantai mereka, hanya satu pemandu bunuh mereka, tapi orang-orang kafir itu ketika dibunuh, tapi Nabi tidak malu. Lebih baik diberi kesempatan dan diberi maaf. Dan ternyata kebesaran jiwa Nabi Muhammad SAW membuatkan hati. Dan ini contoh bagi kita. Jadi bukan berarti orang yang berbeda dengan kita, kita harus habis-habisan. Sebab andai kata Nabi membunuh orang kafir, mereka akan mati sebagai orang kafir dan masuk neraka. Tetapi berkat Nabi berjiwa besar, mereka justru kembali ke jalan yang benar, membela kebenaran Islam dan umat Islam. Kemudian yang ketiga, wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan mereka itu, wahai Muhammad. Dan benar, sama juga dengan Nabi Yusuf yang mendoakan, ya Allah ampunilah kesalahan saudara-saudara saya. Sekarang mereka sudah sadar. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dengan senang hati mendoakan mereka. Karena sekian banyak orang kafir yang didoakan oleh Nabi, akhirnya masuk Islam, termasuk Umar bin Khattab. Pada saat itu, Umar itu menjadi orang yang paling ditakuti dan orang yang mengancam kehidupan Nabi. Tapi oleh Nabi justru didoakan agar Umar mendapat petunjuk dan masuk Islam. Benar, pada akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Apa kata Nabi? Nabi memanjatkan doa lagi. Allahumma a'izzal Islam bi Islami Umar. Ya Allah, berikanlah kejayaan, kemenangan terhadap agama Islam, umat Islam, berkat masuknya Umar ke dalam agama Islam. Umar merasa bangga betul didoakan semacam itu oleh Nabi. Oleh karenanya, begitu dia masuk Islam, tidak tanggung-tanggung dia menjadi orang yang begitu puas dengan keislamannya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Nabi pernah diminta oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa enggak engkau laknat saja orang-orang kafir yang jahat itu? Apa kata Nabi? Wahai Umar, aku ini diutus bukan menjadi tukang mengutuk suka melaknat orang, tetapi bu'ithu rahmatan lil alamin, aku ini diutus membawa ajaran kasih sayang bagi alam semesta. Indah sekali. mendekati ajaran agama itu. Kemudian yang keempat, wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam perkara yang engkau hadapi, wahai Muhammad. Benar. Salah satu yang menarik dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ialah beliau menghargai, mengapresiasi pendapat orang lain. Padahal Nabi adalah penerima wahyu, tapi Nabi tidak pernah sok benar sendiri. Karena apa? Dalam kenyataannya, banyak persoalan yang tidak diatur dengan wahyu, sehingga Nabi harus berpikir. Contoh, Nabi pernah salah. Suatu ketika beliau berjalan-jalan dengan beberapa sahabat penduduk Mekah, melewati sebuah perkebunan kurma. Saat itu pohon kurma sedang musimnya berbunga. Di Mekah jarang pohon kurma. Kebun-kebun kurma yang banyak ialah di Madinah. Dengan kata lain, Nabi tidak mengenal pertanian kurma. Ketika melewati perkebunan, Nabi melihat banyak orang berada di pelepah-pelepah pohon kurma. Ini aneh, karena pelepah pohon kurma itu berduri-duri, tajam sekali. Sehingga Nabi bertanya, siapa mereka-mereka yang ada di pelepah pohon kurma itu? Sahabat dari Madinah menjawab, oh, mereka adalah para petani kurma, ya Rasul. Sedang apa mereka berada di sana? Sedang mengawin-ngawinkan bunga, putik sari, putik dengan sari bunga itu, ya Rasulullah. Apa maksudnya? Dikawin-kawinkan supaya hasilnya berlimpah. Nabi langsung berkata, ah, masa begitu? Tuhan kan lebih tahu lagi bagaimana cara meningkatkan produksi pertanian kurma. Suruh mereka turun. Akhirnya, orang-orang petani itu disuruh turun. Karena Nabi yang menyuruh turun, semuanya turun. Apa yang terjadi? Ketika panen kurma merosot luar biasa. Sehingga para petani mengeluh. Tetapi hanya di belakang, tidak berani secara terbuka. Karena tentu segan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan rakyatnya, pada akhirnya mendengar bahwa produksi kurma sangat merosot. Nabi sendiri akhirnya mendatangi para petani dan bertanya, benarkah panen kurma kalian berkurang? Pada mulanya mereka tidak menjawab, tersiku-siku. Tetapi Nabi rupanya dapat berhasil menunjukkan pertanyaan yang bukan basa-basi. Akhirnya mereka menjawab, benar ya Rasulullah, kami mengalami kerugian yang sangat besar. Apa benar karena tidak dikawinkan bunga-bunga itu? Benar ya Rasulullah. Apakah selama ini dikawin-kawinkan? Benar ya Rasulullah. Sehingga hatinya memuaskan. Maaf kalau begitu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui aspek dunia kalian, dunia pertanian kalian. Kalau memang begitu, silakan dikawin-kawinkan lagi bunga-bunga korma itu. Masya Allah, para petani tentu sangat lega dan merasa bangga. Nabi tidak pernah sok benar sendiri. Nabi sangat santun kepada para petani karena Nabi tahu para petani itu besar sekali dasarnya. Oleh karena itu Nabi karena merasa ada kekurangan, maka Nabi suka bermusyawarah. Pada tahun kedua Hijriah, belum genap 2 tahun Nabi pindah ke Madinah. Tiba-tiba laporan masuk bahwa orang-orang kafir di bawah pimpinan Abu Jahal sudah keluar dari Mekah menuju Madinah untuk menggempur Nabi dan umat Islam. Semalaman Nabi tidak bisa tidur karena menunggu wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rupanya sampai waktu subuh, wahyu yang ditunggu tidak juga turun. Akhirnya Nabi mengimami sholat subuh. Karena wahyu belum turun juga, padahal segera harus menghadapi musuhnya, Nabi mengadakan musyawarah. Saudara-saudara, Abu Jahal dengan 1000 bala tentaranya, bahkan lebih, sudah di tengah perjalanan menuju kemari untuk menggempur penyerang Iskandar. Saya ingin memperoleh pendapat dari kalian. Apakah kita menghadapi orang-orang kafir di dalam kota Madinah kita, ataukah kita keluar menjemput mereka sehingga pertempuran di luar kota Madinah? Menurut saya, karena jumlah kita baru sedikit, sebaiknya kita bertahan di dalam kota Madinah sehingga kita akan memperoleh bantuan dari para remaja, istri kita. Tiba-tiba ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pendapat Rasulullah berdasarkan wahyu yang Anda terima?" Nabi tertegun, "Bukan. Ini pendapat pribadi saya. Karena sampai detik ini saya belum menerima wahyu. Ya Rasulullah, pendapat Anda kalau dilaksanakan berbahaya sekali. Karena jumlah kita sedikit. Kalau kita bertempur di dalam kota, kalau kita kalah, yang dibunuh bukan hanya kita, tapi istri kita, anak kita, orang tua kita, semuanya akan dibantai. Menurut saya ya Rasulullah, sebaiknya kita keluar, kita hadapi musuh ini." Rupanya pendapat ini didukung oleh sahabat-sahabat lain. Nabi dengan wajah yang ceria, bukan lalu melotot, "Pendapatmu rupanya lebih bagus. Saya setuju. Apa tidak bangga yang menjadi pengikutnya mempunyai pemimpin semacam ini?" Benar, pada akhirnya keluar. Ketika sampai di suatu padang namanya Badar, Nabi sesudah mengamati tempat lalu berkata, "Saya tetapkan tempat ini sebagai markas besar. Alasan saya, karena tempat ini sangat strategis. Dari mana saja musuh datang tiba-tiba, akan kita ketahui sehingga kita tidak kecolongan." Tiba-tiba ada seorang sahabat lain berkata, "Ya Rasulullah, apakah Anda berpendapat semacam itu berdasarkan wahyu ataukah pendapat Anda pribadi?" "Ini bukan berdasarkan wahyu, ini pendapat saya pribadi. Ya Rasulullah, saya beberapa kali memimpin peperangan. Tempat ini memang strategis, tapi tidak taktis." Maksud saudara, ya Rasulullah, di sebelah sana, dekat dengan bukit itu, ada sebuah oase, sebuah sumur alam, dan saya tahu sekarang airnya penuh. Menurut pengalaman bertempur, siapa yang menguasai air bisa mendintai. Kali ini, sebelum ada komentar dari orang lain, Nabi sendiri yang mengatakan, "Pendapatmu jauh lebih baik dari pendapatmu." Hebat sekali. Berbeda sekali dengan orang-orang yang sering kita lihat di dalam televisi. Mereka yang berbeda dengan dirinya sendiri, begitu dihantam, begitu dilecehkan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pertanyaannya meniru siapakah? Kemudian yang terakhir, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah bulat tekad dan berusaha, intinya berusahalah dan bertawakkallah kepada Allah. Bertawakal itu pertama berusaha sekuat-kuatnya, berdoa sebanyak-banyaknya, kemudian serahkan kepada Allah, dan yang terakhir, terimalah segala keputusan Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah akan memiliki jiwa yang kuat. Man arada ayyakuna aqwana fal yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi orang kuat, bertawakallah kepada Allah. Orang yang bertawakal jika berhasil tidak menepuk dada. Sebaliknya jika gagal tidak frustrasi dan putus asa. Orang yang bertawakal akan selalu dibakar semangatnya untuk berusaha dan berdoa. Karena apa? Orang yang bertawakal betul-betul yakin bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Allah nantinya adalah yang terbaik bagi dirinya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, inilah surat Ali Imran ayat 159, yaitu di dalamnya terdapat butiran-butiran mutiara akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga-moga kita dapat meneladaninya dan dapat pula kita mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.